katakan salahku padamu. Hingga jika pergi, hanyalah ku ingin di kau sampai hari ini ku tetap menunggu. Misalkan kau telah tapi bila kau setiap hari selalu teringat akan diriku, mengapa tidakkah kau maafkan? Mengapa ku bertanya? Salahku padamu. Hingga di kau pergi, hanya ku ingin di kau sadar mengapa tiada maaf dan tiada maaf dan